Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asifah Kungrejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca sarah untuk Asbab Syarhi Sadri yang matannya adalah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu ta'ala dan penjelasannya dari Syekh Muhammad Aman Ibn Ali al-Jami rahimallahu ta'ala. Kemudian berkenaan dengan mengenal Allah dan mengenal Nabi-Nya, maka ada catatan kaki di halaman 50 tentang al-ilmu huwa ma'rifatullah, yang namanya ilmu adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Jami, Syekh Aman Al-Jami rahimallahu ta'ala. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, mengenal Allah dengan nikmat dan nikmatnya, dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat yang dibacakan, yaitu Al-Quran dan hadis, dan ayat kauniyah. Ma'rifatan, mengenal yang menyebabkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah yang menyebabkan adanya rasa takut, dan ta'zim, penghormatan kepada Allah, kemudian menghormati perintah Allah, menghormati syariat Allah. Mengenal Allah yang sesungguhnya adalah mengenal Allah yang menyebabkan merasa diawasi oleh Allah ta'ala dan memiliki rasa khusyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fin nihayah al-mahabbah, dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu ujungnya adalah rasa cinta, karena rasa cinta kepada Allah adalah rohnya iman. Dan iman seseorang jika kosong dari rasa cinta kepada Allah itu seperti raga yang mati. Dan makna mengenal Allah bukan hanya mengenal Allah dengan klaim fakat semata, namun mengenal Allah dengan bihadil ma'ani kulliha, dengan berbagai macam makna-makna yang tadi telah disebutkan. Mengenal Allah yang menyebabkan menghormati Allah, memuliakan Allah, dan seterusnya. Wa aktsara minha, berbanyak-banyak dari makna-makna tersebut, mengoleksi sebanyak mungkin dari hal-hal di atas. Dan termasuk dalam hal ini adalah mengesakan Allah dalam rububiyah. Ya, termasuk bagian dari mengenal Allah adalah mengesakan Allah dalam rububiyah, mengesakan Allah dalam ibadah, mengesakan Allah dalam nama dan sifat. Kullu dhalika, itu semua termasuk bagian dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga percaya dengan berita yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yadkhulu fi dhalika, dan maka itu adalah bagian dari mengenal Allah. Dan termasuk percaya dengan berita yang Allah sampaikan adalah mengimani kitab-kitab samawi, ya, mengimani surga dan neraka dan yang lainnya yang merupakan perkara gaib yang Allah beritakan. Alat yajibul imanu biha, yang wajib diimani. Semua ini adalah bagian dari mengenal Allah. Kemudian berkenaan dengan mengenal Nabi-Nya, maka Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala mengatakan, mengenal sang Nabi artinya, maksudnya adalah mengenal yang mendorong Anda untuk percaya dengan semua apa yang Nabi kabarkan. Mengenal yang menyebabkan Anda taat kepadanya, percaya dengan berita yang beliau sampaikan. Mengenal Allah yang dimaksudkan adalah mengenal yang menyebabkan semangat untuk ittiba, mengikuti petunjuknya, wa tajridul mutaba'ah, dan memurnikan ittiba kepadanya. Dan ittiba itu adalah ittiba yang murni, cirinya adalah manakala Anda tidak melawan, menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan siapapun. Ya, dengan perkataan dengan perkataan ilmuwan, dengan perkataan ulama, dan perkataan yang lain yang nyata-nyata bertentangan dengan perkataan Nabi. Maka orang yang menentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pendapat-pendapat para tokoh, boleh jadi dia tokoh ilmuwan, tokoh ulama atau yang lain. Demikian boleh jadi rubama terkadang malah mendahulukan pendapat tokoh daripada ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang semacam ini bukanlah orang yang mengenal Nabi Allah dengan betul-betul mengenal. Li'annahu man arafa, karena siapa saja yang mengetahui dan mengenal bahasanya dia adalah utusan Allah, maka tentu utusan tersebut ditaati dan tidak didurhakai. Wa abdun la yu'bad, dan dia adalah seorang hamba Allah yang tidak disembah-sembah. Di samping dia adalah seorang Nabi yang tidak didustakan perkataannya. Oleh karena itu orang yang mengenal Allah tidaklah mungkin menentang perkataan Nabi, ajaran Nabi, petunjuk Nabi dengan perkataan para tokoh dan pendapatnya. Maka siapa yang melakukan hal itu, menentang perkataan Nabi dengan pendapat ilmuwan ini dan itu, ahli filsafat ini dan itu, atau tokoh ini dan itu, maka itu adalah bukti kalau dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Boleh jadi dia mengenal dalam artian mengenal saksiyah, mengenal person Nabi. Dan boleh jadi dia cinta kepada Nabi, namun cinta diri Nabi. Bukan cinta yang syar'i dan bukan cinta karena kerasulan. Maka mengenal semacam ini dan cinta semacam ini tidak bermanfaat. Maka siapa yang mengenal person Nabi, sosok Nabi, namun mengenal tersebut tidaklah membuahkan pada dirinya makna-makna atau konsekuensi daripada mengenal Nabi, semacam taat pada Nabi, tidak menentang perkataan Nabi dan seterusnya, maka itu tidak bermanfaat. Mengenal Nabi yang tidak manfaat. Cinta, jika itu cuma cinta person Nabi, dan tidak menyebabkan tunduk pada Nabi, tidak menjadi menyebabkan ittiba Nabi, maka mengenal Nabi semacam ini juga mengenal Nabi yang tidak manfaat. Dan ini satu hal yang diketahui oleh setiap Muslim. Karena sebagian orang kafir dan musyrik, mereka mengenal Nabi. Mereka mengenal bahasanya Nabi adalah seorang yang amanah, seorang yang jujur. Dan mereka mengenal dan mengetahui bahasanya dia adalah utusan Allah. Dan mereka pun menghargai Nabi dengan betul-betul menghargai Nabi. Akan tapi orang tersebut, sebagian orang musyrik tadi, ternyata tidak mau mengikuti Nabi. Tidak mau mencintai Nabi dengan cinta yang syar'i. Mencintai Nabi namun karena cinta kekeluargaan, cinta karena hubungan darah, pertalian nasab, bukan cinta yang syar'i. Maka ini cinta yang tidak manfaat. Oleh karena itu, karena ini bukan cinta kepada Nabi namun bukan cinta yang syar'i, itu la yanfa'hum dzalikal mauqifu. Sikap tersebut tidaklah memberi manfaat. Contohnya adalah Abu Talib, sebagaimana kita ketahui. Dia mengenal Nabi, mengenal diri Nabi, pribadi Nabi, dan bahkan cinta Nabi. Namun cintanya adalah cinta pada dirinya, pada pribadinya, karena dia adalah keponakannya. Bukan cinta yang syar'i. Manfaatkah cintanya Abu Talib kepada Nabi? Tidak manfaat. Manfaatkah mengenalnya Abu Talib dengan sang Nabi? Tidak manfaat. Kenapa? Karena itu cuma pengenalan terhadap pribadinya tanpa pengenalan yang sesungguhnya. Dan mengenal Nabi SAW bukanlah perkara yang remeh. Karena mengenal kemudian mencintai Nabi adalah salah satu dari cabang iman. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Ya, kita masih bahas bahasanya di antara sebab kebahagiaan adalah ilmu. Dan di antara sebab gelapnya hati adalah ketidaktahuan alias kebodohan. Maka kemudian beliau disampaikan oleh pensyarah rahimallahu ta'ala bahasanya ilmu agama itu ada dua macam. Ada ilmu yang vital. Tidak boleh ada seorang muslim yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Al-Muslih Al-Mujaddid, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, rahimallahu ta'ala, beliau suka menulis untuk banyak orang satu buku-buku tipis yang bisa mereka hafal, bahkan sampai-sampai dihafal oleh orang yang bukan terpelajar. Ya, mereka menghafalnya di masjid, demikian juga anak-anak di rumah. Dan buku yang dimaksudkan itulah yang disebut dengan Al-Usul Al-Thalathah. Apa yang terkandung dalam buku ini, Al-Usul Al-Thalathah, yang muatan pokoknya adalah tiga hal, mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Nabi, mengenal agama. Ini adalah satu buku yang memuat ilmu vital yang tidak boleh seorang Muslim tidak mengetahuinya. Maka menjadi kewajiban para penuntut ilmu dan orang-orang yang ingin melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat yang tersebar di dunia ini, yang mereka tersebar lil islah untuk berupaya memberikan perbaikan, hendaknya mereka mulai fitar biatin nas dalam mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang dasar-dasar, yang kecil-kecil, dengan dikenalkan tentang Rabbul Alamin, tentang Allah, tentang Nabi-Nya, dan tentang agamanya, dikenalkan tentang apa saja syarat sah sholat, wajib-wajib dalam sholat, rukun sholat, apa saja makna la ilaha illallah, demikian juga dikenalkan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Maka kita jumpai di sini nawaqidul Islam patut digarisbawahi. Kita jumpai di sini perkataan beliau bahwasanya nawaqidul Islam itu diajarkan kepada para pemula, diajarkan kepada masyarakat banyak dan bukan orang yang terpelajar. Maka beliau katakan menjadi kewajiban pelajar, thalabul ilm, mengajarkan kepada masyarakatnya. Berarti yang diajari siapa? Orang-orang yang bukan terpelajar. Apa materi, di antara materi yang patut diajarkan kata beliau adalah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Maka di sini kita jumpai perkataan Syaikh Muhammad Aman Al-Jami rahimallahu taala, bahasanya pembatal-pembatal Islam itu penting diajarkan untuk para pemula. Namun kita jumpai perkataan yang lain yang mengatakan bahasanya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, sebagaimana kata Syaikh Shalal Al-Fauzan, jangan diajarkan kepada pemula namun diajarkan kepada orang yang sudah punya modal ilmu. Dan dua penjelasan ini saya nilai tidak bertentangan, tinggal gimana cara penyajiannya. Tinggal bagaimanakah cara menyajikan materi dan pembahasan pembatal-pembatal Islam. Jika disajikan kepada khayalak ramai, disajikan kepada terutama kepada orang-orang yang bukan terpelajar dalam bidang agama, maka tentu yang digarisbawahi adalah ini dipelajari untuk gimana kita mengenal kejelekan dan menghindarinya. Maka itu untuk diri kita, mari kita cek diri kita dengan hal ini, pelajaran tentang pembatal-pembatal Islam. Adakah diri kita hal-hal tersebut? Jika ada, maka bagaimanakah terapi yang harus kita lakukan terhadap diri kita? Dan juga untuk tindakan preventif, melindungi diri kita jangan sampai terjumus dalam hal-hal yang membatalkan keislaman. Itu yang ditekankan, itu yang disajikan, model seperti yang disajikan, maka tidak masalah disampaikan kepada para pemula, disampaikan kepada bukan orang yang terpelajar, sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad Aman Al-Jami di sini. Namun jika pembahasannya adalah pembahasan gimanakah kaedah dalam memberikan vonis kepada orang lain, sebagai orang yang keluar dari Islam, batal keislamannya, nah ini maka berlaku padanya perkataan ulama yang lain yang mengatakan tidak boleh diajarkan kecuali untuk orang-orang yang sudah punya dasar yang mapan dalam masalah akidah. Tapi kalau sajiannya adalah sajian untuk diri sendiri dan untuk tindakan preventif supaya jangan terjumus dalam kejelekan dan keburukan, maka disampaikan kepada pemula, disampaikan kepada non terpelajar adalah satu hal yang baik dan satu hal yang bagus. Maka hal-hal di atas tentang masalah mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama, dan makna la ilaha illallah dan seterusnya adalah termasuk perkara yang tidak boleh ada seorang muslim yang tidak mengetahuinya. Karena siapa yang tidak mengetahui hal-hal ini, keislamannya dalam bahaya. Karena keislamannya adalah ikut-ikutan. Imannya adalah iman orang yang ikut-ikutan. Yang di sini dikatakan la yujdi wa la yanfa, yang itu tidaklah bermanfaat dan tidak bermanfaat. Lidzalika, oleh karena itu maka dia berada dalam kesempitan, wa fi habsin, dan tertahan, terkurung. Nas'alullah, kita mohon pada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang soleh, makbulan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun berkenaan dengan perkataan pensarah, bahasanya iman yang ikut-ikutan itu tidak bermanfaat dan tidak bermanfaat, ini perlu dirinci. Ini perlu dirinci. Maka pada dasarnya iman orang yang ikut-ikutan itu sah dan manfaat. Pada dasarnya itu sah dan manfaat sebagaimana akidah Ahlussunnah dalam masalah ini. Karena Ahlussunnah tidak mengharuskan orang begitu mukallaf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lain dengan dengan aliran yang lain, dengan pemahaman yang lain yang mengatakan begitu seorang itu jadi mukallaf baligh umur 15 tahun, maka yang pertama kali menjadi kewajibannya adalah mencari Tuhan, adalah an-nadhar, mencari Tuhan dengan melakukan telaah terhadap jagat raya dan alam semesta untuk kemudian berkesimpulan ada Tuhan, ada yang maha kuasa dan seterusnya. Maka dalam keyakinan Ahlussunnah, iman orang yang ikut-ikutan pada dasarnya sah dan manfaat, dan itu adalah keimanan mayoritas suku-suku Badui, di mana mereka kenapa masuk Islam? Ya, karena bosnya masuk Islam, karena sayidnya, karena ketua sukunya masuk Islam, maka satu rombongan masuk Islam semua. Nih, apa alasannya? Karena Pak kepala suku masuk Islam, maka berarti Islam itu bagus, baik. Apa alasannya? Enggak tahu, pokoknya ya Pak kepala suku masuk Islam berarti itu yang benar, itu yang bagus. Maka Islam itu benar, itu bagus, dipegang erat-erat. Itu keimanan rata-rata orang-orang Badui di masa Nabi SAW. Dan Nabi tidak mengatakan kepada mereka iman semacam ini tidak sah. Ini iman semacam ini tidak manfaat. Nabi tidak mengatakan demikian. Kalian harus ngerti kenapa harus masuk Islam. Jangan cuma sekedar karena kepala suku saya masuk Islam. Kalau kepala suku saya masuk Islam, berarti itu agama yang bagus, agama yang hak, agama yang menyelamatkan. Jangan gitu. Nun, kenapa itu agama menyelamatkan? Kenapa itu agama yang benar? Pelajari dulu. Tidak demikian yang Nabi katakan. Maka imannya orang yang ikut-ikutan itu iman yang sah. Taklid dalam masalah iman itu sah. Namun seorang muslim punya kewajiban untuk mempelajari agamanya. Ada kewajiban untuk mempelajari agamanya. Karena masalah-masalah ini satu hal yang fardu ain untuk dipelajari. Hal-hal semacam ini satu hal yang fardu ain untuk dipelajari. Maka kalau cuma sekedar ikut-ikutan tidak manfaat, dalam artian tidak manfaat untuk selamat dari dosa. Karena orang yang cuma sekedar berhenti di ikut-ikutan padahal dia bisa belajar namun tidak mau belajar, maka dia meninggalkan kewajiban untuk belajar. Dan Nabi SAW mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar agama terutama yaitu hal-hal yang daruri, yang hal-hal yang vital, masalah-masalah yang vital dalam agama, dalam Islam, itu kewajiban setiap muslim. Setiap muslim wajib belajar hal-hal yang mendasar dalam Islam. Gimana sholat yang sah, bagaimanakah akidah yang sah, gimana itu makna la ilaha illallah, gimana hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah, dan supaya saya bisa menghindarinya dan menjauhinya. Ini hal-hal yang mendasar. Ya, wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya. Kalau dia tidak mempelajarinya karena dia mengandalkan ikut-ikutan, maka dia tidak selamat dari dosa, yaitu dosa tidak belajar, dosa tidak menuntut ilmu. Dalam keadaan menuntut ilmu itu fardhu ain, untuk dipelajari, untuk dituntut, untuk dikaji. Ya, maka jika maknanya demikian, maka kalimat ini benar. Ya, maka kalimat ini benar, iman orang yang ikut-ikutan tidaklah bermanfaat menyelamatkan dari dosa karena belajar satu hal yang wajib. Namun jika yang dimaksudkan tidak manfaat itu tidak sah, maka itu tidak benar. Itu tidak benar karena iman ikut-ikutan itu sah inda ahli sunnah, ya, khilafan li ahli kalam. Ini menyelisihi ahli kalam karena mereka mengatakan bahasanya seorang mukallaf kewajibannya pertama begitu mukallaf 15 tahun pakai kalender hijriah adalah nazar, mencari Tuhan, kenapa masuk Islam, kenapa harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa meyakini dia adalah Tuhan, apa alasannya. Kata mereka demikian. Gimana kalau ada orang yang tidak melakukan hal ini, bagaimana imannya orang yang awam? Maka indal mutakalimin, maka menurut para ulama kalam mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, maaf. Ada dua pendapat ahlul kalam dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan tidak sah, imannya tidak sah, imannya orang awam tidak sah karena dia adalah iman taklidi, iman yang ikut-ikutan. Pendapat yang kedua mengatakan sah dalam hukum dunia, tidak sah di hukum akhirat. Ya, di hukum dunia disikapi sebagai seorang muslim, padahal statusnya di akhirat adalah orang kafir. Itu ahlul kalam dalam masalah iman taklidi, iman ikut-ikutan. Namun kalau ahlu sunnah dalam imannya orang awam yang sedang ikut-ikutan, boleh jadi ikut pembesarnya, ikut tokohnya, masuk Islam kemudian namun mantap. Ini bukan berarti dia tidak punya kemantapan. Ya, dia punya prinsip, karena bos saya masuk Islam berarti Islam itu benar. Islam itulah yang menyelamatkan. Islam itulah yang hak. Islam itu yang bagus. Itulah yang mengantarkan ke surga. Nah, ini yang dimaksud dengan iman taklidi. Ya, iman ikut-ikutan. Bukan kemudian, ya saya tidak tahu kenapa ini bagus atau tidak. Yang penting bos saya masuk Islam, ya saya masuk Islam. Namun dia tidak punya yakin dengan bagusnya Islam. Nah, maka ini ya tidak benar demikian. Karena syarat sah keislaman harus yakin. Kalau dia tidak yakin itu satu hal yang benar, satu hal yang menyelamatkan, ya, maka ini belumlah iman yang benar. Ya, maka bisa kita katakan iman taklidi yang beliau katakan tidak manfaat, manakala tadi yang tidak diringi dengan yakin. Ya, bisa kita takwil dengan makna yang kedua, yaitu iman yang tidak diringi dengan yakin. Tapi kalau iman taklidi, iman ikut-ikutan, diringi dengan yakin, Islam itu hak, Islam benar. Kenapa? Bos saya masuk Islam. Nah, kepala suku saya masuk Islam. Maka itu iman yang sah, iman yang manfaat. Kenapa Anda masuk Islam? Enggak tahu pokoknya. Disuruh bos untuk masuk Islam. Ya sudah saya ikut-ikutan masuk Islam. Maka, nah ini berarti tidak ada yakin. Tidak ada yakin, maka tidak memenuhi syarat sahnya iman, syarat sahnya syahadat la ilaha illallah. Tidak ada cinta. Ini, karena dia cuma sekedar ikut-ikutan, maka dia tidak akan mencintainya. Maka tidak memenuhi syarat iman, syarat sah la ilaha illallah. Ya, maka iman taklidi yang beliau katakan tidak manfaat dan tidak manfaat, bisa kita maknai dengan dua makna yang benar, yaitu manakala tidak diringi dengan yakin. Manakala tidak diringi dengan yakin, dengan cinta terhadap Islam. Ya, tidak diringi dengan mengilmui apa yang menjadi keharusan seorang muslim, yaitu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tidak diringi dengan hal-hal ini merupakan syarat sah la ilaha illallah, ya, maka iman ikut-ikutan yang tidak manfaat. Dan kalau orang itu iman ikut-ikutannya, ya, ikut-ikutan itulah yang jadi motivasi dia masuk Islam, karena bosnya, karena kepala sukunya. Dan setelah itu dia punya dia ngerti Muslim itu hanya nyembah Allah. Muslim itu meninggalkan penyembahan pada selain Allah. Dia cinta dengan Islam, dia mantap dengan Islam. Meskipun apa alasannya mantap, bos saya masuk Islam. Nah, berarti itu benar. Berarti Islam itu benar. Nah, itu manfaat. Kemudian tidak manfaat. Yang kedua adalah tidak manfaat dalam artian tidak manfaat untuk selamat dari dosa ketika iman ikut-ikutan ini tidak diiring dengan kewajiban, memenuhi kewajiban, belajar hal-hal yang doruri, hal-hal yang vital, hal-hal yang mendasar dalam Islam. Dan kita kembali kepada perkataan Ibnul Qayyim tentang masalah kebahagiaan dan kelapangan hati. Wal jahlu yuwarithuhu ad-diqa wal hasra wal habsa. Maka kebodohan itu akan menimbulkan kepada pemiliknya, kepada orangnya, kesempitan hati, wal hasr, yaitu kesempitan, wal habs, dan terkungkungnya hati. Penjelasannya, dan ini satu hal yang malmus, satu hal yang real, satu hal yang real. Wal jahil, dan orang yang tidak tahu itu pun memahami hal ini ada pada dirinya sendiri. Bahasanya dia sering bingung, dia sering bimbang, dia sering gagap-gagap, ini saya harus seperti apa. Maka ini sempitnya hati. Lain hanya dengan orang yang berilmu, yang berjalan, yang menentukan sikap di atas cahaya ilmu. Maka dia melangkah dengan benar, dengan keyakinan bahasanya ini satu hal yang pas dan tepat. Al-jahil alladhi ya'lamu min nafsihi mislu hadzal jahli. Maka orang yang tidak tahu, yang mengetahui bahasanya ada pada dirinya ketidaktahuan semisal itu. Ada pada dirinya rubawah kedunguan. Bi makani ada matil mubadarah. Maaf, terjemahnya tidak demikian. Maka orang yang jahil, yang dia menyadari pada dirinya bahasanya ada pada dirinya kebodohan semacam itu. Maka minal rubawah adalah satu hal yang dungu ketika dia tidak mau bersegera untuk belajar. Orang yang sadar ngerti kalau dia adalah orang yang tidak tahu. Namun dia merasa cukup dengan ketidaktahuannya. Bahkan dia mengira bahasanya kalau tidak tahu malah tidak banyak dosa. Nanti kalau banyak tahu, banyak belajar, banyak dosa. Maka ini adalah sikap rubawah. Maka ini adalah sikap kedunguan. Dan ngerti tidak tahu, merasa mantap dengan ketidaktahuannya dan merasa cukup dengan ketidaktahuannya. Dan perlu diketahui bahwasanya orang yang melakukan kesalahan, ketika dia melakukan kesalahan, tidak tahunya karena tidak mau cari tahu dan tidak mau tahu, maka kesalahannya adalah kesalahan. Dosanya tetap dosa. Tidak ma'zur. Tidak dimaafkan. Orang bodoh yang kebodohannya itu dimaafkan sehingga dia tidak dosa ketika melakukan kesalahan adalah orang yang tidak tahu, yang murni tidak tahu. Adapun orang yang tidak tahu karena tidak mau cari tahu dan tidak ingin tahu dan tidak mau dikasih tahu, maka orang ini ketika dia melakukan kesalahan sama persis dengan orang yang tahu. Karena statusnya dalam syariat adalah orang yang tahu. Statusnya dalam syariat adalah orang yang tahu. Karena orang yang tahu adalah orang yang ada pada dirinya fasilitas untuk tahu. Baik dia kemudian memanfaatkannya ataupun dia tidak memanfaatkannya. Semuanya tergolong orang yang tahu. Semuanya tergolong orang yang tahu. Definisi orang yang tahu. Orang yang tahu dalam agama kita adalah orang yang ada di hadapannya fasilitas untuk tahu. Baik setelah itu dia memanfaatkan fasilitas sehingga dia real tahu ataupun dia tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. Dan ini sama demikian dalam hukum Islam dan demikian juga dalam hukum positif. Hukum positif di negara kita itu orang itu dianggap tahu hukum. Siapa itu orang yang dianggap tahu hukum? Ya, manakala sosialisasi sudah dilakukan. Sosialisasi sudah dilakukan. wajib pakai helm. Ya, sosialisasi sudah dilakukan. Maka terbentang banyak fasilitas untuk tahu. Bahasanya harus pakai helm. Setelah itu ada orang yang melanggar, tetap dianggap tahu. Dia tidak berasa, saya tidak tahu Pak Polisi kalau harus pakai helm. Oh tidak bisa. Sosialisasi sudah dilakukan. Sudah kemudian sosialisasi sudah dilakukan. Maka fasilitas Anda untuk tahu pakai helm itu sebuah keharusan di jalan raya, itu sudah ada. Cuma Anda tidak mau memanfaatkannya. Anda masa bodoh dengannya. Karena Anda tidak memanfaatkannya dan masa bodoh dengannya, maka Anda sebenarnya adalah orang yang tahu. Itu kaidah di hukum positif dan itu kaidah dalam hukum Islam. Bahasanya orang yang tahu adalah orang yang terbentang di hadapannya fasilitas untuk tahu. Itu saja. Maka boleh jadi dia kemudian jadi real orang yang tahu karena dia memanfaatkannya, atau dia masih saja bodoh karena dia tidak mau memanfaatkannya. Namun dia bodoh karena tidak mau tahu, tidak mau cari tahu, bahkan tidak mau dikasih tahu, bahkan bantah ketika dikasih tahu. Nah, maka ini statusnya orang yang tahu. Oleh karena itu prinsip yang cukup tersebar di kalangan orang awam, bahasanya enggak usah belajar supaya enggak banyak dosa, salah besar. Berasal dari anggapan bahasanya orang yang tidak cari tahu, orang yang masa bodoh dengan ilmu, itu adalah orang yang bodoh. Bukan. Dia statusnya bukan orang bodoh. Seandainya dia disebut orang bodoh, maka harus ada embel-embelnya. Al-jahil al-mu'rid. Orang yang bodoh karena tidak mau cari tahu. Orang yang bodoh yang tidak mau cari tahu. Dia tidak kemudian orang yang bodoh titik. Tidak. Non orang yang bodoh masih koma. Orang yang bodoh bahkan tidak ada komanya. Orang yang bodoh yang tidak mau cari tahu. Dan ta'alum belajar di zaman ini adalah satu hal yang lebih mudah daripada waktu-waktu di masa silam. Karena ilmu itu yang masuk. Ilmu itu yang datang. Datang ke rumah Anda dengan sarana ya, kaset rekaman. Ini padahal masih kaset zaman dulu ini. Ya, beliau mengatakan ketika itu, ketika masih ada kaset sit A, sit B. Ini kan? Ya, katakan beliau. Wal midya, pakai kemudian ilmu itu masuk ke rumah Anda dengan radio. Dakhalat alaika, masuk ke rumah Anda, kepada Anda berbagai macam pembahasan ilmiah, fatwa Islamiyah. Maka beliau katakan, man qassara fi hadzal waqti fi ta'limi rijalan wa nisa'an fawal muqassir. Bukan jahil, man dia muqassir. Maka orang yang qassara, orang yang kemudian tidak belajar, tidak mau belajar di zaman ini, ya, tidak mau fitaklim untuk mendapatkan pengajaran baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia bukanlah ya, orang yang bodoh. Non, dia adalah orang muqassir, orang yang tidak mau sungguh-sungguh cari tahu, orang yang tidak mau serius cari tahu. Dia bukan orang yang tidak tahu, namun dia adalah orang yang tidak mau serius cari tahu. Dan ini di zaman, jadi dikatakan oleh Muhammad Amin Al-Jami, di zaman ya, baru masih asrita, kaset sit A, sit B. Ya, ya, belum ada zaman belum ada zaman YouTube, belum ada zaman ini, belum ada zaman internet ya, tersebar luas. Ya, ya, bahkan ada di tangan setiap orang, di handphone setiap orang, belum zaman itu. Ya. Kalau paling ada internet, ya kemudian di warnet yang itu mahal dan itu konsumsi person-person manusia-manusia tertentu saja. Beliau katakan, ilmu di zaman ini jauh lebih mudah daripada masa silam. Orang yang tidak tahu di zaman ini itu sebabnya karena taksir. Sebabnya karena tidak mau serius. Kalau masalah agama, kalau masalah dunia serius carinya, cari tahu. Ini gimana memanfaatkan fitur baru A, B, C ini. Nah, maka serius cari. Ya, namun dalam masalah agama tidak mau serius. Punya masalah ini tidak mau serius bertanya, serius mempelajari, serius mengkajinya. Sehingga beliau katakan, laisa lahu adna udhrin abadan aina makana. Ya, maka dia tidak punya sedikit pun udhur. Aina abadan sama sekali. Aina makana, di mana saja dia berada. Bahkan ini bukan hanya muslim, yang ada di masyarakat kaum muslimin, bahkan beliau katakan hattal muslim alladhi ya'isu fi ghairi biladil muslimin. Bahkan ini tidak ada uzur, ini beliau katakan termasuk pada muslim yang tinggal di negeri yang itu bukan negeri kaum muslimin. Negerinya negeri orang kafir. Karena demikian kemudahan akses ilmu. Al-ilmu yalhaku hunaka. Karena ilmu itu mengejarnya. Ilmu agama itu mengejarnya di sana di negeri kafir sekalipun. Itu mengejarnya lewat radio yang bisa kemudian aksesnya akses internasional dan seterusnya. Lewat channel-channel televisi. Televisi-televisi dakwah. Maka ilmu agama pun telah mengejar sampai ke negeri-negeri kafir. Tinggal mau diakses ataukah tidak. Tinggal mau dicari ataukah tidak. Tinggal mau ditekuni ataukah tidak. Tinggal mau diseriusi ataukah tidak. Ya, kembali kepada perkataan Ibnu Al-Qayyim. Fakulama itasa'a ilmul abdi insyaraha sadruhu watasa'a. Maka semakin lapang, semakin luas ilmu seseorang, maka akan semakin lapang dadanya dan semakin luas dadanya. Maka idza tajawaza al-ma'lumat ad-daruriyah, maka jika dia telah melebihi, telah melampaui pengetahuan-pengetahuan yang mendasar. Ya, karena setelah itu dia belajar, sehingga semakin luaslah pengetahuannya dalam masalah akidah, dalam masalah syariat dan hukum, bahkan dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah transaksi, maka akan semakin lapang dadanya dan semakin luas dadanya. Namun kata Ibnu Al-Qayyim, walaysa hadza likulli ilmin. Namun ilmu yang membuat lapang dadi, lapangnya dada, lapangnya hati, itu bukanlah semua ilmu. Karena ilmu dalam pengertian dalam bahasa Arab artinya pengetahuan, wawasan dan informasi. Yang ini mencakup informasi apapun, wawasan apapun. Akan tetapi ilmu yang menjadi topik pembicaraan kita, yaitu ilmu yang menjadi sebab lapangnya hati dan dada, ya, bukanlah semua ilmu. Namun ilmu yang, ilmu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah ilmu agama. Yang dengan ilmu agama ini Anda mengenal Allah, Anda mengenal agama Allah, Anda mengenal Rasulullah, Anda mengenal kampung akhirat, dan Anda mengenal persiapan menuju kampung akhirat. Namun makna atau kemudian penjelasan ini bukanlah artinya tidak boleh bagi Anda belajar ilmu selain ilmu agama. La, bukan demikian. Pelajarilah ilmu-ilmu dunia sekalipun. Atau ta'alam hadal ilma, pelajarilah ilmu agama yang mendasar, yang pokok, yang vital. Wa ba'da dhalika, setelah itu silakan belajar ilmu yang lain. Ta'aya ala ilmin, maka pelajarilah setelah punya dasar-dasar agama. Ilmu yang fardu ain, ilmu agama yang fardu ain sudah ditunaikan, maka belajarlah. Maka pelajarilah ilmu apapun yang manfaat di dunia dan di akhirat. Selama ilmu tersebut bukan ilmu yang berbahaya. Waqad takunu al-ilmu dunya, ya, dan boleh jadi ilmu dunia itu adalah ilmu yang manfaat secara individu, naf'an muqayyada, manfaat yang terbatas, yang terikat dan terbatas. Akan tapi hadzal ilma, ilmu ini itu ilmu agama, dia adalah ilmu yang manfaatnya adalah manfaat yang tidak bisa yustarna anhu abadan, tidak bisa orang itu tidak membutuhkannya abadan sama sekali. Maka beliau sampaikan beda antara ilmu agama, ilmu syar'i dengan ilmu manfaat yang bersifat ilmu duniawi yang manfaat. Maka ilmu duniawi yang manfaat yang beliau katakan silakan pelajari. Dengan catatan ilmu fardu ain, ilmu agama yang fardu ain tunaikan dulu. Setelah itu silakan belajar ilmu dunia apapun, asalkan itu manfaat dan tidak berbahaya. Dan beliau sampaikan kalau mau dibuat perbandingan, ya, ilmu dunia yang manfaat itu manfaatnya adalah manfaat yang bersifat khusus, terbatas, ya, terbatas, tidak kemudian bersambung ke akhirat. Ya, tentu kecuali kalau ilmu tersebut ilmu yang memberikan manfaat, menjadi fasilitas orang untuk mendukung kebaikan, nanti juga ada nilai akhiratnya. Nah, namun jika tanpa hal-hal semacam itu, ya semata-mata manfaat di dunia. Sedangkan ilmu agamanya ini manfaatnya tidak terikat hanya di akhirat, bahkan di dunia. Maka ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Ilmu agama itu manfaat dunia dan akhirat. Dan pada dasarnya ilmu dunia yang bermanfaat, itu manfaatnya di dunia saja, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, di mana itu bisa menjadi sebab memberikan fasilitas orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendukung kebaikan, mendukung dakwah, mendukung perjuangan Islam, maka ilmu tersebut juga bermanfaat di akhirat. Fa'alu asrona si sadron, maka orang yang betul-betul menguasai ilmu agama adalah orang yang paling lapang dadanya. Maka ahlu hadzal ilmi, orang yang memiliki ilmu ini, ilmu agama, adalah manusia yang paling lapang dadanya, paling luas hatinya, paling bagus akhlaknya, dan paling bahagia hidupnya. Jika ilmu tersebut betul-betul merasuk ke hati, kemudian membuahkan amal, maka demikianlah keadaannya. Pasti dia adalah orang yang sangat bagus akhlaknya. Dan pasti dia adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Atyabuhum Aisyan, yang paling bahagia hidupnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.